Abang jago, abang jago, ye yeah, bung bung bung bung bung. Abang jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Abang bang jago. Abang bang jago. Amun bang jago. Ampun bang jago. Amun bang jago. Siapa yang nomor satu? Saat dorang datang muncul batu laut.